Temukan dia untukku, pulangkan dia padaku, tunjukkan jalan padanya, bawa ku tetap di sini, temukan dia untukku, pulangkan dia padaku, tunjukkan jalan padanya, bawa ku tetap di sini untuknya. Berharap dia kembali pulang untukku, Terima kasih. Budi.